Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqa faqaddara kulla syai'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma qasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan surat An-Nisa ayat ke-86 juz ke-4 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatunya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini berisi keterangan tentang bagaimana seorang muslim yang baik dapat membalas dengan yang lebih baik lagi, ataupun membalas kebaikan orang lain dengan setaraf atas apa-apa kebaikan yang telah diberikan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam keterangan ayat ini dengan penjelasan wa idza huyyitum bitahiyyatin. Jika kamu dihormati dengan suatu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka hendaklah kamu balas penghormatan itu dengan yang lebih baik lagi, atau yang setara atau selevel dengan kebaikan yang telah diberikan seseorang kepada diri kamu. Nah, penghormatan yang dimaksud di sini adalah salam. Ya. Kalau dahulu orang-orang Arab pada masa jahiliyah, mereka ketika bertemu satu sama lain, ucapan salamnya, ucapan sapaannya itu adalah dengan hayyakallah, yang artinya adalah mudah-mudahan Allah tetap memberikan kehidupan yang baik kepada diri kamu. Nah, ketika Islam datang, maka ucapan orang-orang Arab dahulu ini dengan hayyakallah itu diganti dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah merupakan satu salam atau satu teguran atau satu sapaan yang disyariatkan bagi setiap umat Islam pada saat mereka bertemu satu sama lain. Pada ucapan salam yang diajarkan oleh agama Islam sebenarnya mengandung makna yang sangat mendalam sekali. Lebih luas daripada kandungan makna hayyakallah yang biasa dipergunakan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Nah, ketika orang Arab mengatakan hayyakallah, yang maknanya adalah Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kehidupan yang baik bagi kamu, sebenarnya itu adalah merupakan satu doa dari seseorang kepada orang lain. Allah memberikan kehidupan yang baik bagi kamu. Syekh Mutawalli Syarawi menjelaskan bahwa kehidupan di atas dunia ini itu ada pada makhluk hidup dan juga ada pada makhluk yang pada pandangan manusia itu dianggap sebagai benda mati. Akan tetapi sesungguhnya seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah memiliki kehidupan. Walaupun kehidupannya itu terkadang tidak dapat diketahui oleh manusia karena secara pandangan zahirnya tampak seperti mati. Sebagai contoh, Syekh Mutawalli Syarawi memberikan satu contoh. Coba ambil magnet dan kemudian dekatkan dengan serbuk besi. Maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah serbuk besi itu akan menempel pada magnet yang didekatkan kepadanya. Itu artinya bahwa serbuk besi ini memiliki gerakan, dan sesuatu yang bergerak itu adalah sesuatu yang hidup. Oleh karena itu, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan Kullu syai'in halikun illa wajhu. Segala sesuatu itu akan hancur dan binasa kecuali wajah Allah. Binasa segala sesuatu kecuali wajah Allah lah satu-satunya yang hidup. Nah, keterangan Allah tentang binasa untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan dan itu hidup pasti akan binasa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan tetap kekal dan akan tetap menjadi satu-satunya yang hidup ketika kehidupan lain itu hancur. Nah, inilah doa orang Arab dahulu yang mendoakan orang lain untuk dapat memiliki kehidupan yang baik. Dan ketika Islam datang, Islam kemudian mengganti sapaan dengan dari hayyakallah menjadi assalamualaikum, yang sebenarnya memiliki kandungan makna yang sangat-sangat mendalam, yaitu doa seorang muslim kepada saudaranya lain untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, hendaklah ketika kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, kita menyapa dengan ucapan yang sudah disyariatkan, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau mungkin cukup dengan assalamualaikum saja. Tidak perlu kita menyapa dengan ucapan hai atau selamat pagi atau selamat malam. Kenapa? Karena ucapan-ucapan seperti itu tidak ada nilai pahalanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita mengucapkan salam, karena salam itu adalah doa seorang muslim. Salam itu adalah merupakan perintah daripada syariat bagi muslim bertemu satu dengan lainnya, dan salam itu adalah merupakan tanda dan kasih sayang bagi seorang muslim ketika dia mendoakan saudaranya yang lain. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita saat sekarang ini sudah hadir Ustadz Ardiansyah dan Ustadz Hanafi Ismet yang akan mengembangkan pembahasan kita pada kali ini. Silakan Ustadz. Baiklah Ustadz Perdana, terima kasih atas prolognya. Menarik sekali kalau kita lihat ayat ini tentang bagaimana tahiyah penghormatan, suatu ucapan penghormatan yang disampaikan kepada saudara. Dan tentu setiap kita menghormati saudara kita, khususnya saudara yang seiman. Nah, menjadi menarik ketika dewasa ini kita melihat bahwa orang lebih suka Ustaz bersapa dengan ucapan hello, seakan-akan lebih keren kan begitu, atau dengan good morning gitu, dengan ucapan-ucapan yang ya kebarat-baratan lah begitu. Padahal kan kita sudah memiliki tradisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menegaskan kepada kita bahwa tahiyahnya, penghormatannya kelak di dalam surga itu adalah dengan ucapan salam, ya. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Ya. Tahiyah mereka itu, penghormatan di dalam surga itu adalah salam. Artinya tentu kita mengharapkan sebagaimana indahnya kita mengucapkan salam di muka bumi ini, ya, begitu jugalah nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ke dalam surganya. Namun yang menjadi pertanyaan Ustadz adalah, apakah orang yang mengucapkan salam itu memiliki kewajiban untuk, atau orang yang mendengarnya memiliki kewajiban untuk menjawabnya, Ustadz? Bagaimana, Ustadz? Ya, terima kasih Ustadz Aldi. Nah, ini satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa mengucapkan salam itu adalah merupakan satu syariat. Menjawab salam itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mendengar ucapan salam itu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hakul muslim 'alal muslim khamsun. Ya. Salah satunya itu adalah bahwa seorang muslim kepada muslim yang lain punya 5 hak. Salah satunya adalah raddus salam, yaitu menjawab salam yang diberikan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang mendengarkan seseorang mengucapkan salam, maka hendaklah dia menjawab salam ini. Dan jadi, itu ada ya. Jadi wajib menjawab. Wajib menjawab salam. Itu adalah merupakan satu kewajiban yang harus kita laksanakan berdasarkan keterangan salah satunya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang muslim punya hak, yaitu hak untuk dijawab salamnya kepada orang lain. Nah, ini satu hal yang penting. Kenapa? Karena ketika seseorang mendoakan kita, maka hendaklah kita membalas doa orang itu. Iya. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan salam dari seseorang, ada seseorang mengucapkan assalamualaikum, Rasulullah menjawabnya dengan baik. Bahkan ketika ada orang kafir yang mengucapkan salam kepada Rasul lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasul juga masih menjawabnya, walaupun jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diputus dengan hanya sampai kalimat wa alaikum atau wa alaika saja. Rasul tidak menyambungnya dengan wa alaikum salam. Dan ini adalah satu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa kalau ada orang non muslim yang mengucapkan salam kepada kita, tidak perlu kita sempurnakan ucapan salam itu, akan tetapi cukup hanya dengan wa alaika atau wa alaikum saja. Bahkan ya, ada tata caranya mengucapkan salam ini saja, yang besar yang kecil. Iya, benar sekali. Iya. Yang sedikit hendaklah mengucapkan salam kepada orang banyak, jumlah yang sedikit. Orang yang duduk mengucapkan salam kepada orang yang berdiri, ya kan? Orang yang berdiri kepada yang duduk, ya. Iya. Iya, orang yang sedang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, yang tidak berjalan atau sedang duduk. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, kalau yang banyak mengucapkan salam kepada yang sedikit, nanti jawabannya itu enggak seimbang, ya kan? Iya. Nah, kemudian kalau ada orang lagi naik kereta, kemudian yang kalau ada orang yang sedang berjalan kemudian mengucapkan salam kepada orang naik kereta, ini dikhawatirkan nanti bisa tabrakan. Jadi tidak perlu mengucapkan salam kepada orang yang sedang naik kereta, tapi orang naik kereta yang mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Ya, jadi penting sekali sebenarnya, karena memang pada intinya adalah seorang muslim ketika mengucapkan salam itu artinya dia punya perhatian kepada saudaranya itu. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi inti daripada ucapan salam itu, di samping juga memupuk rasa cinta dan kasih sayang di dalam jiwanya kepada saudaranya, dan juga sekaligus mendoakan orang tersebut agar mendapatkan kebaikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, cerita tentang kasih sayang tadi Ustaz, saya teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ala adullukum ala syai'in in fa'altum tahabbtum?" Qalu bala ya Rasulullah, afsus salama bainakum. Iya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kurang lebih maknanya, ketika itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, hendakkah kalian aku tunjukkan kepada suatu perbuatan yang apabila kalian lakukan itu akan membuat kalian saling menyayangi. Iya. Tahabbtu. Maka para sahabat langsung menjawab ketika itu juga, qalu bala ya Rasulullah. Ya. Tentu ya Rasulullah. Kami menginginkan sekali untuk mengetahuinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Jadi salam ini ternyata memiliki gugahan-gugahan terhadap hati manusia itu, memiliki semacam aliran-aliran, ya, yang bisa menyentuh kepada manusia. Dan saya melihat bahwa orang yang mungkin sedang marah sama kita, ketika kita memberikan salam, atau ketika kita marah dengan seseorang dan kita mengucapkan salam dengannya, maka itu akan memberikan semacam apa ya, suasana yang lebih membaik, iya, begitu. Orang-orang yang dengki, yang iri, teduh, yang marah, iya, akan memberikan keteduhan-keteduhan itu sendiri. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, apabila ada dua orang yang sedang bertengkar, maka yang terbaik di antara mereka adalah yang segera mengucapkan salam atau memberikan maaf, begitu. Mungkin itu tambahan. Ya, hadirin pendengar yang berbahagia, di sini juga ada hal yang mungkin bisa kita beri catatan, bahwa memberi salam dalam hukum Islam adalah merupakan hal yang sangat dianjurkan. Jadi oleh ulama ini dimasukkan dalam kata-kata ibadah dan punya nilai akidah dan serta doa yang sangat besar manfaatnya bagi kebaikan. Jadi kalau ada orang yang sedang berlari pagi diberikan salam lantas dia tidak menjawabnya, berarti dia pada saat itu tidak sehat mentalnya. Yeah. Walaupun mungkin dia mendapatkan kesehatan fisik. Fisiknya. Assalamualaikum Bu, halo juga katanya. Artinya di sini satu hal yang tidak wajar. Ketika orang mendoakannya, dia juga mengajarkan halo juga. Nah, minimal ada semacam jawaban yang walaupun singkat tetapi seperti diajarkan tadi, wa'alaika wa'alaikum, juga menunjukkan sebuah doa yang baik juga seperti yang diucapkan oleh pemberi salam. Ada satu hal yang menarik untuk kita lihat di sini, Ustaz. Ketika ada dua orang, ada dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, berlawanan jenis dan bukan muhrim atau bukan yang sesama senasab atau ini. Ini bagaimana tata cara memberi salam mereka ini? Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Khusus memberi salam itu adalah kewajiban, karena tadi sudah kita memberi salam itu adalah merupakan satu syariat. Menjawab salam itu suatu kewajiban. Akan tetapi tidak selamanya kita diperbolehkan untuk memberi salam kepada seseorang. Ada etikanya. Salah satunya adalah tidak boleh seorang laki-laki memberi salam kepada wanita yang bukan mahramnya. Ya, apalagi kalau misalnya sama-sama muda begitu, iya, darahnya single, iya, sama-sama single. Kenapa? Karena ketika sang pemuda ini mengucapkan salam, dikhawatirkan nanti dia bisa dipengaruhi oleh setan. Dan ketika sang wanita ini menjawab salam itu juga bakal dipengaruhi oleh setan juga. Itu salah satu alasannya kenapa tidak diperbolehkan seorang laki-laki yang muda memberikan salam kepada wanita yang bukan mahramnya. Jadi khusus bagi jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dengan wanita tadi, dan misalnya sama-sama muda, maka tidak diperbolehkan untuk memberi salam. Akan tetapi bukan berarti kalau misalnya dalam satu tempat itu berkumpul laki-laki dan perempuan, dan kemudian ada perempuan masuk, dia memberi salam, maka hal itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ada perempuan di situ. Yang tidak boleh kalau misalnya tidak ada jenis yang sama. Ah, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian kita pada hari ini bahwa salam itu adalah merupakan salah satu syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memupuk rasa kasih sayang di dalam jiwa kita. Oleh karena itu hendaklah kita membudayakan salam ini pertama sekali di dalam keluarga kita. Masuk ke rumah, keluar dari rumah, mengucapkan salam, bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan sang anak, dengan orang tua juga mengucapkan salam. Kenapa? Dari sinilah kita mulai memupuk jiwa kasih sayang di dalam sebuah keluarga. Insya Allah kalau ini sudah kita biasakan, maka kita dan juga keluarga kita tidak akan sulit untuk memberikan salam kepada tetangga, masyarakat, dan juga kepada orang-orang yang sekalipun tidak kita kenal. Selagi mereka itu seiman, maka kita berhak untuk mendoakannya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safil Al-Azhar, Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Hanafi Ismet mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.